ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ومن وصف يا ini pada di atasnya waman wasafa Allah bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar, barang siapa yang mensifati Allah dengan sesuatu makna dari makna-makna yang atau makna maksudnya di sini sifat, artinya siapa yang mensifati Allah dengan suatu makna atau suatu sifat dari sifat-sifat yang disandang oleh manusia makhluk, maka dia kafir. Maksudnya apa? Maksudnya siapa yang menyerupakan Allah dengan suatu makna dari makna-makna manusia, maka dia kafir. Karena dia telah menganggap Allah berarti memiliki kekurangan sebagai manusia, memiliki makna yang kurang. Faqad kafar. Faman absara hadha i'tabara. Ya, faman absara hadha i'tabar. Siapa yang melihat, artinya siapa yang dia memahami hal ini ya dengan seksama i'tabar, maka dia akan mendapatkan ibrah, pelajaran. Ya, artinya dalam masa ini terdapat perbedaan yang sangat jelas antara sifat-sifat Allah Al-Khaliq dengan sifat-sifat makhluk. Ya, sekalipun ada kesamaan nama dan makna dari sifat tersebut, tetapi perbedaannya hakiki. Ini sudah sering kita bicarakan. Kesamaan nama dalam sifat tidak mengharuskan kesamaan hakikat sifat tersebut. Ya, manusia punya sifat yang namanya wajah, hewan punya sifat yang namanya wajah. Kesamaan nama dalam sifat tidaklah mengharuskan kesamaan hakikat dari sifat tersebut. Karena nyatanya wajah manusia berbeda dengan wajah hewan, apalagi wajah monyet, wajah lutung dan seterusnya. Tentu adanya perbedaan ini antara makhluk dengan makhluk, apalagi antara Allah Al-Khaliq dengan makhluk, ya jauh lagi. Maka tidak ada keserupaan antara firman Allah dengan ucapan manusia, ya pendengaran Allah dengan pendengaran manusia, penglihatan Allah dengan penglihatan manusia, melihatnya Allah dengan melihatnya manusia, dan seluruhnya dari sifat-sifat yang Allah sebutkan di Al-Quran maupun yang disebutkan dalam hadis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa yang menyamakan maka dia kafir. Di sini maksudnya. Tapi siapa yang mengetahui hal ini, i'tabar, dia mendapatkan pelajaran. Wa an misli qaulil kuffari in zajara, dan dia in zajara, ya. Ya, dan dia terhalang dari kebatilan seperti misli semisal perkataannya orang-orang kafir. Yaitu barang siapa yang merenungi ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan berkaitan tentang ucapan orang-orang kafir bahwasanya Al-Quran itu makhluk, semisal ucapan Al-Walid Al-Mughirah yang dia menyatakan in hadza illa qaulal basar, qaulal basar. Ya, tidak lain Quran ini adalah, ya, kecuali itu adalah apa? Ya, ucapan manusia. Na'udzubillah ketika dia menyatakan demikian. Ya. Ketika Al-Walid bin Mughirah menyatakan Al-Qur'an ini adalah ucapan manusia. In hadza illa qaulul basyar. Ya. In hadza illa qaulul basyar. Tidak lain ucapan ini adalah ucapan manusia. Maka siapa yang merenungi ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan berkaitan dengan Al-Walid al-Mughirah, maka dia pasti mengetahui batilnya, ya, pendapat, pandangan, ya, perkataan yang sesat, ya, dari orang-orang kafir tersebut, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alima annahu bi sifatihi laisa kamitslihi laisa kal basyari, dan dia pasti akan mengetahui bahwasanya Allah dengan segala sifat-sifatnya bukan seperti manusia. Ya, sifat-sifat Allah semisal kalam, berfirman, bukan seperti sifat manusia. Ya, sifat Allah tangan tidak seperti sifat tangan yang ada pada manusia, karena adanya perbedaan antara sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Wa qala wa ru'yatu haqqun li ahli al-jannah. Dan ru'yah yaitu melihat Allah. Orang-orang yang beriman akan melihat Allah ya di hari kiamat kelak. Haqqun itu adalah benar. Enggak boleh diingkari, enggak boleh didustakan li ahli al-jannah bagi penduduk surga kelak. Bi ghairi ihatatin. Tapi melihatnya ya kaum mukminin di surga kelak melihat Allah tanpa ada ihatah. Ihatah, paham sini ihatah? Paham enggak? Meliputi. Nah, kalau bahasa kita meliputi atau mengetahui, melihat plus. Ya, salah seorang salaf ketika ditanya apa sih makna ya ihatah itu ya. Ihatah kalau kita ditanya ya, kita melihat langit enggak? Melihat. Tapi kita melihat persis enggak detailnya langit? Enggak. Nah, itu kita tanpa ihatah. Tapi kalau kita melihat langit detail sedetail-detailnya, kayak kita melihat buku kita ini detail sedetail-detailnya, kita tahu titik komanya di mana, itu namanya ihatah. Ya. Baik, barakallahu fikum. Tanpa meliputi ya. Baik. Wala kaifiyatin kama nataqa bihi kitabu rabbina, dan juga tanpa kaifiyah, artinya tanpa menentukan bagaimana caranya atau seperti apanya, bagaimana ya, sebagaimana yang telah ditetapkan, telah di Allah firmankan ya, dalam firman-Nya, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka berseri-seri pada hari itu. Mereka memandang Rabb mereka. Nadhirah. Ya. Wa tafsiruha ya. Dan tafsirnya ya, kata Syekh di sini ya, wa tafsiruha ala ma arada Allah taala wa alimah. Tafsirnya ialah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tafsir Allah, firman Allah tadi ya, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb-nya mereka melihat, adalah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, yaitu melihat langsung dengan mata. Karena mutaaddi dengan huruf ya, huruf apa? Ila nadhara yanzuru. Kalau muta'adi dengan huruf ilah, itu maknanya melihat dengan mata. Ya, bukan sebagaimana yang diinginkan oleh ahlul bid'ah. Ini jelas sekali ya, melihat kepada Allah dengan pandangan mata. Nadhara yanzuru. Kalau dimuta'adikan dengan huruf ilah, maka maknanya melihat dengan mata. Adapun Mu'tazilah menyatakan, ya, ila rabbiha nadhirah. Kata mereka, ilah di sini, kata yang menunjukkan kepada jama' na'udzubillah. Ya, ila rabbiha artinya memandang nikmat-nikmat, naudzubillah, sehingga makna potongan ayat ini adalah kepada nikmat-nikmat Rabb-nya mereka melihat. Ini jelas tahrif, ngawur, penyelewengan ya, dan ini sama sekali tidak dapat diterima oleh akal ya, oleh akal sehat enggak terima, akal yang sakit pun enggak terima, yang enggak punya akal mungkin yang demikian, naudzubillah ya. Nah, kita baca syarahnya sekarang di sini ya. Siapa yang belum baca sini? Ah. Apa? Si ini dulu, Revi. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qala syarih rahimahullah ta'ala. I'lam anna al-ahaditha al-walidata bi itsbati ru'yatil mu'minina rabbahum yawmal qiyamati kathiratun jiddan. Hatta balagat haddat tawatir. Haddanya maf'ul bih. Hatta balagat haddat tawatir. Tawaturi. Tawaturi. Itu bukan muazzan mafail, ya. Terus. Kama jaza mabihi jam'un minal a'immati minhum asyarihum. Wa qad kharaja ba'duha thumma qala. Waqad ruya ahad kharaja ba'daha, fa'il dari kharaja itu asy-Syarih, yang dimaksud asy-Syarih sini Ibn Abil Is Al-Hanafi. Qad kharaja ba'dha maf'ulun bihnya, bukan fa'il ya. Terus waqad ruya ahaditsul ru'yati mana antum sudah baca? Tsumma qala waqad rawa ahaditsul ru'yati nahu 30 sahabiyan wa man ahata biha ma'rifatan yaqta'u bi anna ar-rasul qalaha wa la'alla anni intazamtu al-ihtisara lasaqtu ما في الباب من الأحاديث ثم قال ليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله بل هو تشبيه الرؤية للرؤية لا تشبيه المرء بالمرء ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه وإلا فهل تفعل itu huruf qaf sepertinya ya kurang titik. Fahal tu qalu itu bukan huruf fa itu. Huruf qaf. Lagi pula dia titiknya miring ke kiri itu kan. Berarti ini ada titik satu lagi yang hilang. Ya. Itu. Itu indikasinya. Lihat-lihat huruf-huruf qaf yang lain. Huruf-huruf qaf yang lain titiknya jelas. Nah, ini huruf fa kok titiknya di pinggir, huruf fa yang lain. Lagi pula kalau kita makna ini huruf fa, maknanya malah berantakan. Ini mesti tuqal. Ya, tuqalu, fahal tuqalu. Nah, gitu. Fahal tuqalu ru'yatun bila muqabalatin wa man qala yura la fi jihatin falyuraji' aqlahu. Fa imma ay yakuna mukabiran لأقله أو في أقله شيء وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه كل مضاف كل من سمعه بفطرته السليمة نعم يا شيخ الألباني مكومنتاري bait-bait yang panjang di atas dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Ya. I'lam annal ahaditsa al-waridata fi isbati ru'yati al-mu'minina rabbahum. Rabbahum maf'ul dari mana? Mana amil dari rabbahum? Ru'ya. Masdar dia beramal amal fi'il, apalagi dia diidhofahkan, semakin kuat ya amal-amal dia. Kata Syekh Al-Albani, ketahuilah bahwasanya hadis-hadis al-waridah yang terdapat fi isbati ru'yatil mu'minina rabbahum terkait tentang penetapan kaum mukminin melihat Rabb mereka yaumal kiamati, di hari kiamat kelak, maksudnya di surga. Ya, maksudnya di surga. Ya, katsiratun jiddan, sangat banyak riwayatnya. Hatta balaghat haddat tawaturi, sampai sudah masuk ke dalam ya tingkatan mutawatir, kama jazama bihi jam'un minal a'immah, sebagaimana ini dipastikan oleh sekelompok dari para imam. Nah, ini terkenal yang menafikan ya dilihatnya Allah di surga kelak adalah kelompok Mu'tazilah. Mereka ini yang suka meneriakkan yel-yel ya, untuk urusan akidah hanya menerima hadis mutawatir, bukan hadis ahad, kata mereka. Giliran ada yang mutawatir ditolak juga. Nah, jadi itu cuma akal-akalan mereka aja. Ya, akal-akalan mereka aja. Nah, apa yang diyakini oleh Mu'tazilah ini untuk urusan akidah hanya dari hadis mutawatir, ini diikuti oleh Hizb Tahrir dan mereka menyatakan demikian. Ya, Hizb Tahrir juga demikian. Makanya Syekh Al-Albani menyatakan Hizb Tahrir itu Mu'tazilah, Mu'tazilah jadidah, ya Mu'tazilah baru, ya neo Mu'tazilah atau Mu'tazilah gaya baru, karena mereka juga berpendapat demikian, ya. Dan saya pun pernah berdiskusi langsung dengan salah seorang HTI juga berpendapat demikian. Allahul musta'an. Dan Mu'tazilah keyakinan seperti itu, tapi itu cuma akal-akalan untuk menolak sifat-sifat Allah, untuk menolak akidah yang benar. Buktinya apa? Ketika ini hadis ini sudah sampai derajat mutawatir, mereka tolak juga. Dan ini adalah bagian terbesar akidah mereka. Menolak Allah dilihat di hari kiamat kelak. Ya, menolak Allah dilihat pada hari kiamat kelak. Taib. Mereka berdalil dengan kisah yang terkenal dari kisah Nabi Musa. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuk wa qala rabbi arini anzur ilaik. Ketika Musa ya datang ke tempat miqat kami yang telah kami tentukan, kallamahu rabbuh, maka Rabbnya berfirman kepadanya. Nah, ini Nah, ini juga salah satu ayat yang enggak bisa ditolak oleh Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah berdalil dengan ayat ini, sebenarnya di ayat ini juga ada yang membantah akidah mereka yang lain, yaitu apa? Ketika mereka mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Kalau ayat wa kallamallahu Musa taklima, mereka bisa tahrif. Ya, lafaz jalalah di situ bukan sebagai fa'il marfu, tetapi sebagai maf'ulun bih mansub. Wa kallamallaha Musa, Musanya fa'il muakhar, lafaz jalalah maf'ul muqaddam. Taib, okelah kita. Kalau memang demikian batilnya mereka, ya udah. Nah, di awal ayat gimana? Wa kallamahu rabbuhu. Enggak bisa rabbahu, itu nanti dhamir rabbahu itu ada soalnya di dhamir muttasil marfu sudah ada di fi'il. Ya. Yang rabbahu, rabbu, kalimat rabb ini mesti sebagai fa'il. Mesti sebagai fa'il supaya nanti ya'udu ila dhamir al-muttasil. Alladzi yakunu yakunu maf'ulan bih, yang sudah jadi maf'ulun bih. Ya. Taib. Qala rabbi, Musa berkata, qala rabbi. Apa kata Musa? Arini. Ya Allah, Rabbku, perlihatkanlah kepadaku. Anzuru ilaika. Saya mau lihat engkau ya Allah. Apa kata Allah? Lan tarani. Perhatikan dengan kalimat lan. Antum belajar nahwu, apa makna huruf lan? Harfu nafiin wa harfu nafiin wa nasbin wa istiqbalin nafiin. Nah, kata Mu'tazilah ini nafiinnya ini muabbada. Artinya selama-lamanya. Ya. You kalau udah pakai lan, maka you menafikannya itu forever, selama-lamanya. Ya, maka kata Mu'tazilah, ketika Allah berfirman, lan tarani, maka engkau wahai Musa, selama-lamanya tidak akan bisa melihat aku. Lan tarani, walakin unzur ilal jabal, tapi lihatlah. Ya, wahai Musa, engkau selama-lamanya tidak akan melihat aku, tapi lihatlah ke gunung. Fa in istaqarra makan, kalau tempat gunung itu masih tetap berada, gunung itu masih tetap berada di tempatnya, fasaufa tarani, maka engkau kelak akan melihatku di dunia. Ya. Tayyib. Falamma apa ayatnya? Falamma tajalla rabbuh, maka ketika Allah memperlihatkan. Ja'alahu dakka, ya, maka Allah menjadikan gunung itu hancur. Wa kharra Musa, ya, sa'iqa, dan Musa pun pingsan. Falamma afaqa, dan ketika Musa siuman, ya, qala subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Ketika Musa siuman, Musa bertobat, ya. Dari minta itu lagi. Nah, kata kalangan Mu'tazilah, "Tuh, lihat lantaroni." Ya. Padahal maknanya engkau tidak akan bisa melihatku di dunia. Kenapa? Karena kelemahan kekuatan manusia dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, buktinya gunung aja hancur. Ya, gunung aja hancur. Ya. Maknanya aku tidak dapat dilihat di dunia, tapi aku bisa dapat dilihat di akhirat. Ayat-ayat yang lain jelas menerangkan demikian. Ya, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Taib. Berikutnya lagi juga. Ya, berikutnya lagi juga. Huruf lan itu tidaklah muabbada. Tidaklah maknanya yang mengekalkan selama-lamanya. Kalau antum mengatakan, ya, lan asroba kohwatan, saya enggak akan minum kopi. Ya, kenapa? Hadzarani at-tabibu, misalkan. Karena tabib sudah mentahdir saya. Dokter sudah mentahdir saya, misalkan. Ya, lan asroba al-kohwatan, pakai nakiroh. Nah. Ya, maka kalau udah nakiroh, fisiak umum dalam ilmu usul fikih apa? Yufi, nakiroh pakai nafyun dalam sikoh nafyun, berarti apa? Yufi dulu umum, kopi apa aja? Kopi saset, kopi kopi asli, kopi luwak, kopi apalah pokoknya. Lan asroba kohwatan. Wah, habis itu kenapa? Hadzarani at-tabibu, karena dokter mentahdir saya. Ya, masalah fil batn, ada masalah di perut misalkan. Tiba-tiba antum minum kopi lagi. Hah? Katanya pakai lan. Saya tidak akan meminum kopi lagi. Berarti selama-lamanya. Oh, keliru. Jangankan dunia akhirat. Di dunia aja itu enggak maknanya selama-lamanya. Ya. Makanya ini pentingnya memahami bahasa Arab. Al-Imam Malik di kitab beliau Al-Kafiyah. Ya, Al-Afwan, bukan di Kafiyah. Di Al-Kafiyah ya, bukan di Alfiyah, di Kafiyah. Di Al-Kafiyah Syafiyah, Ibnu Malik mengatakan, "Man ra'a, siapa yang berpendapat an-nafya bilan mu'abbada. Siapa yang berpendapat dengan menafikan dengan huruf lan, menafikan selama-lamanya, faqaulahur dud wa khilafahu ududa. Ya, maka pendapatnya itu ditolak, ambil pendapat yang menyelisihinya. Paham sini? Ya, jadi huruf lan di dunia aja itu enggak menafikan selama-lamanya. Antum di tahdzir dokter enggak boleh minum kopi, antum mengatakan lan asyraba qahwatan. Saya tidak akan minum kopi. Semua ba'da dzalik tasyrabul qahwa. Kemudian antum minum qahwa. Tapi ada orang yang lihat antum kemudian berkata, innaka taqul lan asyraba qahwatan. Semua ba'da dzalik qad syaribta qahwa al'an. Qad syaribta al-qahwa. Oh, berarti antum melanggar ini. Tu khalif ma yaqulu at-tabib, berarti anda berarti menyelisih apa yang dikatakan oleh si dokter. Ya. Walan ya min nafyi mu'abbad. Ya, maka kita bantah. Kita bantah dia dengan perkataan Al-Imam Ibn Malik. Tidak demikian. Baik, barakallahu fiik. Paham sini ya? Ngerti enggak sini? Siapa? Sini. Niko ngerti enggak? Paham. Tapi mana lagi tadi? Sekilas info aja itu, ya. Mana lagi tadi? Kemudian wa minha asyari qad kharraja ba'daha. Jadi hadis-hadis yang dibawakan oleh para ulama mengenai mutawatir itu minhum diantaranya dibawakan oleh Asyari, yaitu Ibn Abil Is Al-Hanafi, yang menyatakan derajat hadis dilihatnya Allah di akhirat kelak itu mutawatir. Ya, mutawatir. Ya. Dan beliau telah mentakhrij sebagiannya. Summa qala, kemudian beliau berkata, qad rawa ahadits ru'yati nahwu 30 sahabiyan. Ya, sekitar 30 sahabat telah meriwayatkan hadis ru'yah, subhanallah. Yang namanya mutawatir itu adalah hadis yang bukan ahad. Kalau hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Paham enggak sini? Nah, mutawatir itu memang para ulama berselisih. Namun nominalnya, minimal nominalnya itu di atas 10 orang. Ada yang menyatakan 10, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 313. Intinya di atas 10. Nah, yang di bawah 10 sesahih-sahihnya hadis, namun yang meriwayatkan di bawah 10 itu namanya hadis ahad. Ya, hadis ahad. Hadis ahadnya itu terbagi lagi. Ada yang gharib satu orang aja. Ada yang aziz, satu lagi ada yang masyhur. Nah, taib, barakallahu fikum. Padahal kita hadis satu orang aja yang meriwayatkan hadis gharib. Ya, gharib adalah tingkatan terendah dalam hadis ahad. Kalau itu sahih kita terima enggak? Kita terima dalam urusan akidah maupun muamalah atau yang lainnya. Ya, innamal a'malu binniyat. Ini urusan apa ini? Akidah bukan? Masuk ke akidah. Ya enggak? Wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan ibadah itu kepada Allah. Karena salah niat fatalnya ke mana? Tauhid, syirik asghar, bahkan bisa syirik akbar. Ya, orang munafik enggak punya niat sama sekali, kafir mereka. Mereka dari awal sampai akhir riya. Nah, kita naudzubillah, ya. Semoga kita bukan tergolong munafikun. Kalau kita riya sekalipun, salah niat, walaupun ya tidak kafir murtad, tetapi ini syirik asghar. Syirik asghar para ulama berselisih apakah pasti diadab atau tahta masyiatillah. Yang rajih tidak akan diampuni juga, karena berdasarkan keumuman ayat kata para ulama, innallaha la yaghfiru ayyusyrika bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, ini mencakup syirik asghar maupun syirik akbar. Adapun ayat innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah, siapa yang berbuat syirik Allah haramkan surga bagi dia, kata ulama ini syirik akbar. Memang ada yang ulama yang menyatakan syirik asghar tahta masyiatillah, kedudukannya sebagaimana maksiat dosa besar yang dibawa oleh ahli tauhid di akhirat kelak. Intinya apa? Hadis innamal a'malu binniyat bagian dari akidah. Hadisnya sahih? Sahih. Mutawatir? Enggak. Ahad? Iya, bahkan ahad yang paling rendah. Yaitu hadis, itu hadis hanya diriwayatkan oleh satu orang, siapa? Umar bin Khattab, enggak ada yang lain. Ini hadis ru'yah 30. Ya, 30 yang meriwayatkan. Tayyib, barakallahu fikum. Wa man ahata biha ma'rifatan, barang siapa yang mengetahui ini dengan pengaturan yang lebih, dengan ilmu yang jelas, yaqta'u, maka dia akan memastikan bi anna rasula qalaha, dia akan memastikan bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar bersabda tentang ya, ru'yah tersebut, bahwa Allah dilihat. Ya, ini jelas sekali. Ya, di berbagai hadis, di berbagai ayat, ya, Nabi SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr. Sesungguhnya kalian benar-benar akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan Lailatul Badr di malam purnama. Ya barakallahu fiik. Ini jelas sekali. Ya, kalian tidak akan desek-desekan. La tudammuna fiha. Nah, kemudian walau la anni iltazamtu, ini masih Syekh Al-Albani mengutip ucapan Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Seandainya saya tidak berkomitmen al-ikhtisar untuk meringkas di buku ini, lasuktu ma fil bab minal ahadis, maka saya pasti akan membawakan hadis-hadis tersebut semuanya, 30 tersebut hadis-hadis tentang ru'yah di bab ini. Subhanallah. Summa qala, kemudian beliau melanjutkan, ya, Ibnu Abil Is, laisa tashbihu ru'yatillahi ta'ala bi ru'yatisyams wal qamar tashbihan lillahi, bal huwa tashbihu ru'yati bir ru'yah la tashbihu al mar'i bil mar'i. Ya, kemudian beliau menyatakan, bukanlah menyerupakan melihat Allah Ta'ala dengan melihat matahari dan bulan, itu berarti tashbihan lillah, ya, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, kan begitu kata Nabi apa, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat, ya, melihat apa? Bulan di malam purnama. Seolah-olah, oh berarti kita kayak, berarti diserupakan dengan Allah. Tidak ada yang memahami demikian. Ya. Ya, tidak ada yang memahami demikian. Yang memahami demikian adalah mujassimah, ya, musyabbiha. Bal huwa tasbihu ru'yati bi ru'yah. Itu hanya merupakan yang dilihat. Ya. Menyerupakan melihat dengan melihat. Ya. La tasbihul mar'i bil mar'i, bukan menyerupakan yang dilihat dengan yang dilihat. Tapi menyerupakan melihat saja. Melihatnya kayak gimana? Kayak gitu. Makanya Nabi menyatakan la tudamun, atau dalam riwayat yang lain tanpa tasydid, la tudamun. Kalian tidak akan desek-desekan. Ya. Kan kalau kita melihat layar tancap gitu ya dulu kan. Layar tancap gitu di kampung-kampung kan. Tempat saya juga dulu ada sih, walau di kota juga. Nah, layar tancap gitu. Yang anak kecil enggak kebagian, enggak kelihatan. Oh, ini kealingan. Ya, terhalang oleh orang besar yang di depannya. Nah, kata Nabi SAW, ya, kalau kita melihat qamar, ya, kita melihat bulan di malam purnama, desek-desekan enggak? Enggak, anak kecil aja melihat ke atas. Ya enggak? Melihat matahari gimana? Desek-desekan enggak? Wah, ini enggak kalingan nih, enggak kelihatan matahari. Ada enggak kayak gitu? Enggak ada. Nah, melihat Allah juga demikian. Ya, tidak akan berdesak-desakan. Ya, tidak akan terhalang, itu maknanya. Jadi yang diserupakan melihat, cara melihatnya. Ya, bukan menyerupakan yang dilihat dengan yang dilihat. Yang dilihat Allah, satu lagi yang dilihat apa tadi? Bulan, bukan demikian. Baik, barakallahu fiik. Paham sini ya? Ya, kemudian mana lagi tadi? Lakin fihi dalilun. Nah, namun dalam bab ru'yah ini pun juga terdapat dalil ala uluwillahi ta'ala ala khalqih, akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Ini jelas sekali. Dan beliau akan menyebutkan hal ini. Wa illa fahal tuqalu ru'yatu ru'yatun bila muqabalatin. Nah, karena kalau Allah tidak di atas, ya, apakah dapat dipahami melihat tanpa adanya muqabalah, bertatap kayak begitu? Kan mereka menyatakan Allah, ya, di mana-mana. Ini siapa ini? Kelompok siapa ini? Kalau Mu'tazilah sudah menafikan Allah dilihat, sudah jelas. Jahmiyah sudah menafikan Allah dilihat jelas. Dan mereka meyakini Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di alam, tidak di luar bumi. Nah, ini siapa ini? Asy'ariyah. Asy'ariyah menolak enggak Allah ada di mana-mana, Allah di atas? Menolak. Mereka menyatakan Allah di mana? di mana-mana. Namun mereka menyatakan Allah dilihat enggak di hari kiamat kelak? Di hari kiamat kelak. Mu'tazilah tertawa terbahak-bahak. Mentertawai siapa? Mentertawai Asy'ariyah. Kata Mu'tazilah, kalian Asy'ariyah, kalian menafikan Allah dilihat ya, dilihat apa? Allah di atas arsy. Kalian menafikan, kalian menyatakan maknanya bukan istawa tapi istaula. Kalian menyatakan Allah menguasai arsy saja, bukan istiwa di atas arsy. Kenapa kalian sekarang menetapkan Allah dilihat? Kalau yang ramai dilihat, ya berarti ada yang melihat, ada yang dilihat. Ya. Nah, kalau dilihat kan hadisnya tadi sebagaimana melihatnya purnama. Berarti di atas. Ya, kan di atas begitu. Nah, berarti kalian menetapkan dong Allah di atas. Nah, Asy'ariyah mulai kebingungan. Ya, Asy'ariyah mulai kebingungan. Makanya mereka dilanda kebingungan yang besar. Ini yang bingung ini bukan ecek-ecek, bukan yang kaleng-kaleng. Ya, bukan yang kerocok-kerocok. Pembesar-pembesar mereka. Semisal siapa? Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Semisal siapa? Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, mufassir mereka. Ini yang bingung, yang bingung. Yang mau dijadikan kemana ini? Hah? Bagaimana menjawab tertawaan kaum Mu'tazilah? Mu'tazilah mentertawakan. Ini dikutip oleh siapa itu orang Syiah yang dibantah oleh Syekh Albani di kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah, siapa namanya? Bukunya namanya Minhajul Karamah. Siapa namanya orang Syiahnya itu? Belum pernah baca Minhajus Sunnah. Aduh, miskin. Oh ya, Ibnu Mutahhar Al-Huli. Namanya Ibnu Mutahhar Al-Huli. Ibnu Mutahhar Al-Huli membantah Ahlus Sunnah. Membantah Ahlus Sunnah dalam bab sahabat, dalam bab takdir. Ya. Dalam bab yang lain juga beliau membawa isi yang enggak enak ya, Ibnu Mutahhar Al-Huli Syi'i Rafidhah pakai beliau. Dia ini orang ini ya, membawakan kalam Mu'tazilah yang mentertawakan Ahlus Sunnah, mentertawakan Asy'ariyah. Dibawakan ini. Lihat Asy'ariyah tuh. Nih dibantah nih sama Mu'tazilah. Katanya kalian menafikan Allah di atas, tapi kalian menetapkan Allah ada di mana? Hah? Dilihat. Kalau dilihat berarti ada muqabalah, ada tatap-tatap, ada tatap-tatap. Ya berarti Allah zatnya ya, wujudnya Allah zatnya itu bisa dilihat. Ya. Bisa dilihat. Barakallahu fiik. Nah, orang-orang Asy'ariyah mulai kebingungan. Ya. Kalau yang namanya dilihat, perhatikan. Ini kenapa mereka bingung ini? Ini adanya muqabalah nih, ya. Misalkan saya melihat si Faris kan. Berarti kita berhadapan sini kan, bertatapan. Berarti Faris di arah situ, saya di arah sini. Yang namanya melihat dan dilihat, yang melihat akan melihat yang dilihat pada satu arah, kan begitu? Pada satu arah. Asy'ariyah menafikan adanya arah bagi Allah. Adanya arah bagi Allah. Paham enggak sih? Raymond, memangnya Allah punya arah? Ada jihad. Jihad artinya arah. Allah punya arah enggak? Hah? Di tafsir. Apa tafsirnya? Kalau arah selain atas, Allah punya arah. Gimana antum? Zaki, Allah, ini sekarang saya tanya nih, kasih syubhat ke antum. Nah, antum biar mengkasyaf syubhat tersebut. Allah pada satu jihah enggak? Allah ada sifat jihah enggak? Sifat arah enggak? Enggak ada sifat arah. Berarti Allah pada satu arah enggak? Iya. Apa arah Allah? Nah, begitu jawabannya. Ini diajarin oleh Syekh Al-Utsaimin di Al-Qawaidul Muslah. Ya. Kalau kita ditanya Allah punya sifat arah, fihi tafsir, mesti dirinci. Ya, mesti dirinci. Apa yang dimaksud dengan arah? Kita nafikan kalau Allah ada di mana-mana arahnya, kita nafikan. Kita tetapkan kalau dikatakan arah Allah di atas. Allah arah Allah jihah namanya. Jihah atau arah Allah di atas langit atau di atas arsy. Ya, paham enggak sini? Nah, itu baru benar. Nah, sekarang Asy'ariyah menafikan arah. Kalau yang melihat dan dilihat pasti pada satu arah, kan enggak mungkin melihat, kita melihat nih. Ya, saya melihat di situ ada itu apa minyak goreng. Ya. Arahnya di mana? Ya itu. Arahnya di situ. Ya, arahnya di situ. Mungkin enggak saya mengatakan saya melihat minyak goreng. Arahnya di mana? Enggak ada arahnya. Orang berakal mampu enggak kayak begini? Nah, ada yang enggak yang mengatakan kayak begini? Enggak ada. Tapi barakallahu fiik. Ya, paham sini ya. Nah, jadi dari sini Asy'ariyah ditertawakan habis-habisan. Makanya mereka kebingungan. Tadi yang saya katakan, yang bingung ini kelas kakapnya, ya, pembesarnya, semisal Al-Ghazali. Maka mereka ada yang menyatakan Allah, ya, ya raunahu, maka ahli surga akan melihat Allah min jami'il jihad, dari segala arah. Dari segala arah. Ini perkataannya batil, ya. Kalau Allah dilihat dari segala arah, yang namanya melihat, ya, materi, ya, yaitu perangkat alat tubuh kita untuk melihat itu apa? Mata. Mata. Mata itu cuma normal, penduduk surga itu normal, ya. Keadaannya kayak penduduk, ya, normal, dia punya muka, wajah mereka bagaimana, postur tubuh mereka sebutkan dalam berbagai hadis, ya. Yang namanya mata itu ya dua aja. Ya dua aja. Nah, kalau Allah dilihat dari segala arah berarti melazimkan semua anggota tubuh penduduk surga mata. Dari belakang, dari selangkangan, dari kaki, dari betis, dari ketiak, semua dilihat dari segala arah. Ini batil kayak begini. Ngerti enggak sih? Taib. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya Allah dilihat bukan dengan mata, tetapi dengan mata hati katanya. Ini aneh lagi nih. Dengan apa? Mata hati. Ini ngawur lagi. Ya. Mata hati. Maksudnya apa? Itu hanya seolah-olah ditampakkan aja, seolah-olah dilihat dengan dua ke mata. Ini ngawur lagi. Ini enggak benar lagi. Karena semua mukmin di akhirat kelak itu sudah memiliki basirah semua, yakin semua, makrifat semua. Mukmin jangankan di surga, di nanti di mahsyar aja orang kafir itu udah makrifat sudah. Ya, imannya udah yakin. Paham enggak sini? Makanya mereka menyatakan Rabbana absorna, ya, wahai Rabb kami, kami sudah absorna, kami sudah melihat, ya, ya, aman, kami sudah yakin sekarang, enggak berguna, ya, di situ, paham enggak di sini? Taib barakallahu fiik. Jelasnya di sini ya, kegoncangan orang-orang Asy'ariyah. Mereka di sini memang malu di sini, menanggung malu karena ditertawakan oleh Mu'tazilah. Ya, makanya kalau antum nanti ya ada kesempatan diskusi sama Asy'ariyah, coba aja tanya. Kalian mengisbat sifat ru'yah. Kalian mengisbat sifat ru'yah. Kalian menafikan Allah ada di atas. Nah, kalau kalian mengisbat sifat ru'yah, itu konsekuensinya antara ar-ra'i dan al-mar'i itu ada jihah. Ada arah. Ar-ra'i yang melihat, al-mar'i yang dilihat, itu ada arah. Nah, oke, okay, gimana coba jelaskan? Kalau berarti Allah ada arah, ya berarti sudah batal akidah kalian sebelumnya. Yang menafikan Allah di atas. Kalian menyatakan Allah tanpa arah. Allah tanpa ruang. Allah tanpa tempat. Allah tanpa waktu. Ya, Allah tidak di atas langit, tidak di luar langit. Allah tidak di bumi, tidak di luar bumi. Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Na'udzubillah. Ini akidah macam apa kayak begini? Na'udzubillah. Baik, berikutnya. Wa man qala yura la fi jihatin. Nah, ini ucapan Asy'ariyah nih. Siapa yang berkata bahwasanya Allah dilihat tapi tidak pada satu arah, fal yuraji aqlahu. Nah, maka akal ini suruh murojaah lagi nih. Dia suruh maka murojaahlah akalnya. Coba diperiksa akalnya. Ada yang konsret apa enggak? Ya, au fi aqlihi syai'un, atau di akalnya terdapat sesuatu hal yang error. Ada sesuatu hal yang error di akalnya sehingga dia berpikir seperti itu. Ini orang-orang Asy'ari. Wa illa idza qala yara al-imam. Wa illa fa idza qala yara la amama ar-ra'i wala khalfahu wala an yamini wa an yasari wala fawqahu wala tahtahu. Radda 'alaihi kullu man sami'ahu bi fitrati salimati. Bi fitratihi as-salimati. Kalau dia menyatakan ya, saya melihat Allah. Saya melihatnya. Ini ada yang melihat, tapi tidak di depan orang yang melihat. Ya, qala yura, bukan yara ya, yura. Ya, Allah dilihat, la amama ra'i, tapi tidak di depan orang yang melihat, tidak di belakang orang yang melihat, tidak di kiri maupun kanan orang yang melihat. Oh, kacau ini udah, ngaco udah. Hah? Tidak di atas, tidak di bawah. Radha alaihi kullu man sami'ahu. Maka semua orang yang dengar pasti akan membantah. Ya, bi fitratihi as-salimah, dengan fitrahnya yang masih waras, yang salimah, ya, yang masih normal. Ya, misalkan kayak begini, antum mengatakan, si Paris bilang, ya. Siapa, jangan Paris, Raymond lah yang udah mau dekat mungkin. Saya nazar. Nazar kepada calon istri saya. Si Raymond ngomong gitu. Nazar. Ya, nazar di mana, Mon? Saya datang ke rumahnya, saya khidbah ke rumahnya. Nazar, ini akhwatnya di depan rumah, di depan mukanya Raymond ya, ada itunya lah, walinya. Kemudian ditanya Raymond sama teman-temannya, sama Zaki yang juga ngiler kan. Nah, Raymond tadi nazar? Iya, iya saya nazar. Akhwatnya di mana? Di depan antum? Enggak. Di belakang antum? Enggak. Kiri antum? Enggak. Kanan antum? Enggak. Bawah antum? Enggak. Atas antum? Enggak. Ngaco udah, sesat udah. Yang dilihat siapa itu? Yang dilihat jangan-jangan apa ini? Penampakan apa yang dilihat gak jelas. Kalau yang namanya dilihat itu ya ada yang dilihat, mau di depan, di belakang, mau di mana. Ya, kan kalau dilihat memang enggak mesti di depan. Ya kayak kita melihat orang dari belakang pakai CCTV kan ngelihat juga. Ya, paham kan sini? Dari kiri, kanan, atas, bawah. Tapi ini melihat tapi enggak meyakini di depan, di belakang, di atas, di bawah, kiri, kanan. Terus Raymond nazar siapa? Paham gak sini? Hah? Barakallahu fiik ya. Ini udah ngerti sini? Batilnya syairah di sini. Jadi kok bisa Raymond nazar akhwat? Enggak di depan, enggak di belakang. Tapi ngaku-ngaku nazar. Ini kayak orang-orang Asy'ari. Saya ru'yatullah, kita mengisbat ru'yatullah. Tapi Allah enggak ada di mana-mana, kata mereka. Ya, enggak di depan, enggak di belakang, di atas, di bawah, kiri, kanan. Terus lihat siapa itu? Ya, kayak misalkan kayak begitu. Ini Raymond pulang, kucuk-kucuk-kucuk datang ke Zaki. Ana habis nazar akhwat ki. Gimana antum lihat dari mana? Dari depan? Enggak. Dari belakang? Enggak. Kiri? Enggak. Kanan? Enggak. Kanan? Atas? Enggak. Bawah? Enggak. Terus nador siapa? Nador kecoa aja kita ada yang dilihat dari arah tuh. Kita nador kecoa, anu kecoanya di bawah saya. Ya kan begitu? Memangnya penampakan apa? Paham enggak sini? Nah, ini orang yang punya akal yang masih waras akan membantah hal ini. Ya barakallahu fiik. Kemudian mana lagi tadi? Kultu, ini belum dibaca ya? Belum dibaca. Arga udah baca belum? Baca Arga. Bismillahirrahmanirrahim. Tuma qala syari Allah Ta'ala. Kultu wa amma ru'yatuhu ta'ala fi dunya. Qad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahih anna ahadan minna la yarahu hatta yamuta. Rawahu Muslim. Terus wa amma huwa nafsuhu alaihi salatu wassalamu falam yarid fi isbatiha lahu ma taqumu bihi al-hujjatu bal qad saha anhu al-isyaratu ila nafiha inna su'ila anha bi qawlihi nurun ana arahu wa ma'a dhalika jazamtu as-sayyidata Aisyata bi nafiha kama fi sahihaini wa hadha huwa al-aslu fa yanbaghi at-tamassuku bihi. Ada 5 orang ini. Nah, sampai mana tadi bacanya? Selesai. Terus dari mana tadi? Kultu ya. Kultu sampai radda alima mashtabaha alaihi ila alimihi udah. Hah? Belum. Terus lanjut. Wa ma'nahu illa man sallama billahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ila alimihi. Baik, Ah, berikutnya. Qultu kata Syekh Al-Albani ya rahimallah. Wa amma ru'yatuhu ta'ala fid dunya. Adapun melihat Allah di dunia, faqad akhraja Rasulullah SAW fil hadis as-sahih. Maka faqad akhbara Rasulullah SAW telah mengabarkan dalam hadis yang sahih. Hadis riwayat Muslim, anna ahadan minna la yarahu hatta yamuta. Bahwa salah seorang siapapun di antara kita tidak akan melihat Allah sampai mati. Ini Nabi SAW bersabda apa? Ta'allamu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamuta. Ketahuilah, salah seorang di antara kalian tidak akan melihat Allah di dunia sampai dia mati. Ya, tidak dalam keadaan sadar atau mimpi. Kalau ada orang menyatakan saya mimpi berjumpa dengan Allah, dusta. Yang datang kepada kamu bukan Allah, mungkin Abu Jahal atau Abu Lahab, ya, bukan Allah tabaraka taala. Ya. Rawahu Muslimun. Wa amma naqwa wa amma huwa nafsuhu. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri alaihi salatu wasalam, falam yarid fi isbatiha lahu ma taqumu bihi al-hujjatu. Maka tidak terdapat penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah ketika masih hidup di dunia yang dapat tidak dijadikan hujjah. Memang para ulama berselisih, jangankan ulama, sahabat antara Aisyah radhiyallahu anha dengan siapa? Ibnu Abbas. Dengan Ibnu Abbas, Aisyah dan Ibnu Abbas berselisih. Ibnu Abbas menyatakan ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah menghadap Allah, menerima kewajiban sholat 5 waktu. Ibnu Abbas menyatakan Allah dilihat oleh Rasulullah SAW dengan kedua matanya. Aisyah menyatakan apa? Enggak. Bahkan Aisyah menyatakan, "Man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'dama al-firriyah." Ya. "Faqad a'dama al-firriyah 'ala Allah," kata Ibn Abbas. Siapa yang menyatakan Rasulullah SAW, Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah, ya, melihat Allah ketika Isra Mi'raj, berarti dia telah membuat kedustaan yang besar atas nama Allah. Sampai disifati oleh Aisyah ketika Ibnu Abbas menyatakan Rasulullah SAW melihat Allah di Isra Mi'raj, kata Aisyah, kadzaba Ibnu Abbas. Kadzaba bukan maknanya berdusta, tapi ghalata, keliru, salah, bukan maknanya berdusta. Karena yang namanya sahabat enggak ada yang berdusta. Sahabat semuanya adil. Ya, enggak ada yang dusta. Baik, paham sini? Nah, sampai-sampai Sa'id bin Jubair, murid dari Ibnu Abbas, dia bingung, akhirnya dia abstain. Dia menyatakan, ya la akul ra'ahu wa lam yarahu. Saya enggak berpendapat Rasul melihatnya, saya pun juga tidak berpendapat Rasul enggak melihatnya. Saya tidak berpendapat Rasul melihat Allah, tapi saya juga tidak berpendapat Rasul tidak melihat Allah. Ini murid dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in besar, sampai abstain. Sampai kebingungan. Ini melihat Allah apa tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini biasa. Jadi khilaf ini, ya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat di Isra di langit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu khilaf furu' dalam akidah, bukan khilaf asal. Bukan permasalahan usul akidah, tapi furu' fil akidah. Paham enggak sini? Ya, artinya siapa yang berpendapat dengan pendapatnya Ibnu Abbas atau pendapatnya Aisyah, itu tidaklah menyebabkan mereka keluar dari Ahlussunnah kalau ini ternyata dia keliru. Pasti ada yang keliru, ada yang benar kan? Enggak mungkin dua-duanya benar. Nah, Sa'id bin Jubair menyatakan demikian karena dia hati-hati, bingung mau pilih pendapat yang mana. Ya, makanya kata Al-Imam Adz-Dzahabi di As-Siyar, Siyar Alamin Nubala, beliau menyatakan, ya, kita tidak mencela, kata Al-Imam Adz-Dzahabi. Ya, la nu'annif man asbata ar-ru'yata li nabiyyina fid dunya wala man nafaha bal naqul Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini kata Imam Adz-Dzahabi. Kita tidak mencela orang-orang yang menetapkan, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb kita di dunia, maksudnya ketika Isra Mi'raj. Dan juga kita tidak mencela orang-orang yang menafikan hal tersebut. Nah, artinya kita tidak mencela orang yang berpendapat dengan pendapat Ibnu Abbas maupun yang berpendapat dengan pendapat Aisyah. Ya. Bahkan kita katakan Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasul yang tahu. Ini sekelas Al-Imam Adz-Dzahabi. Kemudian beliau menyatakan bal nu'annif wa nubaddi' man ankara ru'yah fil akhirah. sabatat binusus binususin mutawatirah. Bahkan kita hanya mencela dan membid'ahkan, ya, kita mencela dan membid'ahkan orang-orang yang mengingkari Allah dilihat di akhirat. Allah dilihat di akhirat yang ini telah tetap berdasarkan nas-nas yang mutawatir. Ini masya Allah. Insaf benar ini pernyataan Al-Imam Adz-Dzahabi. Luar biasa ini perkataan ini. Ya, enggak muncul dari seorang ya kecuali orang ini memiliki ilmu yang besar akan khilaf. Ya barakallahu fiik. Nah, ini yang kita terapkan aja. Memang kita boleh berpendapat menurut antum Allah dilihat enggak oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj? Menurut saya dilihat, menurut saya enggak. Enggak masalah. Karena kita punya salaf. Enggak tanggung-tanggung salafnya. Ibnu Abbas dan Aisyah. Ya, walaupun ada yang rajih menurut saya pribadi tidak melihat. Ya, ya ini yang juga dirojekan oleh para ulama. Ya, karena Rasul hanya menyatakan, ya ra'aitu nuron, saya hanya melihat cahaya, cahaya. Taib barakallahu fi. Mana lagi tadi? Ya, sekarang mana? Hah? Mana? Balqad saha anhu. Bahkan telah sahih dari Nabi SAW al-isyaratu ila nafiha. Isyarat akan penafiannya. Penafian apa? Melihatnya beliau, melihat Allah Ta'ala pada Isra Mi'raj tadi di dunia ketika diangkat ke langit. Ya hina su'ila ketika beliau ditanya anha tentang hal tersebut. Biqaulihi dengan sabda beliau in ya nurun anna arahu. Ya, itu hanyalah cahaya. Artinya aku hanya melihat cahaya. Anna arahu. Bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah? Wa ma'a dzalika jazamat as-sayyidatu Aisyah binafiha. Namun walau demikian Aisyah memastikan, ya, memastikan Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang penafian Nabi dilihat di hari kiamat kelak. Nabi SAW melihat Allah pada di dunia ketika Isra Mi'raj sebagaimana dalam sahihain. Wa hadha huwal aslu, inilah yang menjadi landasannya. Fayan bagi at-tamassaku bihi, tamassuku bihi, maka wajib untuk berpegang dengan hal ini. Wa ma'nahu, maknanya ala ma'arada, makna ala ma'arada. Nah, kan di sini Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyatakan apa? Mana tadi? Ada ma'arada di matan. Waru'yatu haqqun li ahlil jannah bi ghairi ihatatin wala kaifiyatin kama nataqa. Fa tafsiru ala ma'arada Allah. Maka tafsir dari wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Ya, mereka ahli surga melihat atau memandang wajah Rabbnya, memandang Allah. Tafsiruhu, tafsirnya adalah ala ma'arada Allah. Ya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, wa alimah, dan apa yang Allah ketahui. Apa maksudnya di sini? Kata Syekh Al-Albani maksudnya adalah la nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina, ya, yaitu kita tidak masuk atau turut campur dalam tafsir-tafsir tersebut, ya, dengan mentakwilkan yaitu dengan mentakwilkan, ya, dengan bersandar kepada pendapat-pendapat kita sendiri. Wala mutawahimin, serta tidak juga menduga-duga bi ahwa'ina, dengan hawa nafsu kita. Fa innahu man masalima fi dini, maka ya, seseorang tidak akan selamat dari agama dalam agamanya illa man sallama lillahi azza wajalla wa li rasuli, kecuali orang yang berserah kepada Allah azza wajalla dan rasulnya. Berserah diri aja udah. Allah berfirman demikian, ya udah. Ya, waradda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi. Ya, dan mengembalikan pengetahuan yang samar dari apa yang Allah kehendaki itu kepada yang mengetahuinya. Siapa yang mengetahuinya? Ya Allah dan Rasulnya. Ya, kita kembalikan aja. Allah berfirman demikian, ya sudah, kita tetapkan demikian. Taib barakallahu fiik. Berikutnya, lanjut bisa? Lanjut ya. Sudah selesai itu proses itu. Barakallahu fikum. Cukup dulu kali ya. Cukup ya. subhanallahi wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.